Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para masyayikh, para sesepuh datang pondok pesantren Bahrul Ulum ingkang kula mulyakaken, Romo Kyai Haji Agus Mustafa Bisri, mata'an Allah bituli hayatih. Mugi-mugi Mbah Mustafa dipun paringi yuswa ingkang dawa, sehat. Hadirin hadirat rahimakumullah, nyambung sekedhik mawon datang Solo niku marak MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, yang dipandegani oleh Syekh Asukino, Syekh Ahmad Sukino. Tapi Ahmad niku disingkat A, sehingga teman-teman sering membacanya Syekh Asukino. Di Solo sangat marak, di Meranggen, maaf, di Sragen juga banyak. Kemarin lusa ngaji di Pacitan juga sudah banyak. Radionya di Madiun, di Ponorogo, Banter, di Malang juga ada dua titik MTA. MTA kalih perkumpulan kurang sopan niku meh sami. Enten MTA wonten malih perkumpulan kirang sopan niku meh sami. Kula mboten saged nyebut terang-terangan. Pokok wonten perkumpulan kirang sopan wonten. Nggih. Napa para rawuh yang ada di MTA? Satu, Syekh Sukino niku kita paringi Bukhari gundulan, tibane langsung pamit mboten saged maca. Dan itu menjadi Asy-Syaikh Al-Akbar di MTA. Perkumpulane tiyang goblok sing aku pinter niku wau. Lajeng statement-statementnya lebih baik zina timbang tahlilan. Lebih baik zina timbang istighatsah. Ini ki mboten fitnah. Niku wau kula keng Semarang. Niku kula keng Solo Tigo, kepanggih rayine panjenengan. Di dalam rangka ngadepi ngoten-ngoten niku. Lebih baik zina timbang tibaan. Statementnya lagi, daging asu halal, sego tumpeng haram. Malih masjid-masjid NU niku mboten sah damel sholat, apalagi yang di sebelah barat masjid ada makamnya. Tidak sah, karena sholat di masjid itu berarti sholat ngadep kuburan. Sedangkan menurut mereka dalam hadis Bukhari, la tusallu ilal kubur, sira kabeh aja sholat madep kuburan. MTA membuat statement Indonesia yang Mbah Wahab ikut menggagas pendiriannya niku negara tauhid. Ba'asyir beberapa kali di TV juga menyebut NKRI niki tauhid, negara setan. Berarti Mbah Hasyim, Mbah Wahid, Mbah Wahab melahirkan setan karena melahirkan Indonesia. HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan bukan Hizbut Tahlil Indonesia. Lain Hizbut Tahlil kali Hizbut Tahrir. HTI juga menyebut Indonesia niki setan, tauhid. HTI menyebut Pancasila kufur. HTI menyebut demokrasi al-isyrak billah. Sebulan yang lalu kula nguji skripsi, aktivis HTI menulis tentang nizamu siyasah ingkang ditulis Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Terus kula tangkleti sak dereng nguji niku. Apa bener menurut HTI Indonesia niki batal? Iya. Apa bener menurut HTI Indonesia niki kafir tauhid? Iya. Lah kok sampean kuliah di UIN, berarti kuliah di lembaganya tauhid. Mendel mawon. Hadirin, pengaruh mereka di Solo luar biasa. Pengajian akbar yang diadakan di Jogja di backup konco-konco kuto niku wau. Insyaallah jangan ngerti lah. Lek NU niku Islam desa, lek setunggal niku Islam kuto. Niku hadir sekitar 7.000 orang. Dan rata-rata pendapatnya sudah sama dengan Asukino niku. Wong NU kafir halaluddam. Leres dawe Mbah Mustofa wau, sing diantemi saiki Ahmadiyah, sing diantemi saiki Syiah, sumben Bahrul Ulum sing diantemi. Karena kita sesat. Menurut mereka kita ini sesat. Yang tadi sore pernyataannya lagi resmi dari Syekh Asukino, Imam Syafi'i ini ngerusai fikih. Imam Syafi'i ngerusak syariat. Ulama dulu menyebutnya, menyebut Imam Syafi'i ini ku nasur sunnah. Tapi Syekh Asukino menyebutnya Imam Syafi'i perusak syariat. Mbah Nawawi Banten itu dibilang mengakses hadis dari Nyi Roro Kidul. Saking gedinge karo NU. Saking gedinge kali pesantren. Dan itu tidak sekali. Teng Malang kajian ngoten niku teng Masjid Muhajirin cakete ITN. Pelakunya Ustaz Agus Hasan Basri, Abdullah Hadromi, Abdus Syukur, terus satu lagi Usamah. Juga menyatakan Mbah Nawawi Banten oleh hadis teko Nyi Roro Kidul. Coba mengundang saya kula ngaji ping 3 niku langsung dilereni. Padahal kula ngaji pun etok-etoke sami mriko. Etok-etoke rada keminter ngeten. Ini dalilnya ini. Ini dalilnya ini. Nggih sampun padha jan. Tapi kula beda. Wiritan banter. Fathul Bari juz 2 324. Wiritan banter Muslim juz 1 410. Inna raf'a sauti bidzikri hina nusarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sokeh. Mereka membenahkan subhah tasbih niku. Terus kalau ambil riwayat dari Abu Nu'aim fil Hulyah 321, kana li Abi Hurairah khaitun fihi alfu uqdah falayanam hatta yusabbih habi. Kula itok-itok ngaji kaya mereka. Hadis. Bareng mboten iso bantah, langsung oleh surat dilereni. Para rawuh, niki radionya luar biasa dan didanai mbae setan mamlakah Saudiya. Besar-besaran mendana ini, mendanin. Anak-anak kita kata singkatut. Ada alumni tambak beras di Malang. Tonggone Gus Yahya. Lek oleh berkat dibuak pakane pitik. Alumni begi. Sampun katut. Pintu. komputer Arab pinter. Sak delok nih kok sering ganteni Ustaz Imron Jamil ngisi pengajian hikam teng Al-Ikhlas. Dalam waktu sekejap sak niki pun dibuak sedoyo. Kados kula barane sentroko selawase jenengan. Alumni mriki. Kanca saking Lamongan. Dan ngonten niku mboten setunggal. Niki keprihatinan kita sedoyo. Dereng sing oh, warni-warni malih. Nah, kados pun di pondok-pondok pesantren ugi mitranipun pondok pesantren NU termasuk Baruul Ulum mempersiapkan santri masyarakat mboten katut-katut sing kados ngoten niku. Kula kinten dawuh Mbah Yai Mustofa nggih niku pun kiai kedah ngateni temenan teng santri, ngeloni temenan sing teng santri, sayang temenan sing dateng santri. Pokok ndok sing jenenge santri ini lek angkrem ini diangkremi mawon mesti ndok 10 nggih netes 10. Lek iso netes 11. Lek bolak-balik mudun 5 tahun pisan mesti mudun geng petarangan mesti. Niku biasane pun bunker mboten patek netes. Si Sukino niku niki contoh gobloke mawon nggih. Menghalalkan anjing niku alasane sederhana. Sebab menurut Quran yang diharamkan hanya 4. Kalimatnya pakai innama. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir dan seterusnya. Sesungguhnya yang Allah haramkan hanya bangkai, darah babi dan sembelian untuk selain Allah. Berarti sak liyane papat ini halal. Krono asu enggak disebut, enggak termasuk papat ya berarti asu halal. Dan niki mboten namung diucapne. Teng Sukorejo mriko teng napa? Sukoharjo. Niki di jalan napa wae. Sontene kata tiang jilbaban dodol krengsengan asu, dodol sate asu. Ngoten niku kata. Jadi pancen yo halal yo ditedo temenan. Sing jenenge asu. Kenapa? Karena yang haram 4 tok. Sak liyane papat niki halal. Dateng kanca-kanca, Desmundi Marzuki carane jawab gampang. Gawakno berang Sukino blend satenen. Halal Sukino halal. Kan sing haram papat tok. Sukino ora termasuk di haram nih. Dibeleh ae. Di sate. Lah ngoten niku dijak diskusi Mas. Innama niku senajan hasr. Tidak semua innama yufidul hasr. Andai semua kalimah innama yufidul hasr terus dimaknai hanya engko sampean terus wis salat. Sampun. Lah kapan wis niat? Ya wis mok jimak bojomu. Sampun. Lah kapan wis niat? Lah kok niat tok? Lah menurut hadis kan niat tok amal itu. Innamal a'malu binniyat. Innamane hasr dimaknai hanya. Kabeh amal itu hanya dengan niat. Nyapa dadak rukuk-rukuk cendak-cenduk barang. Innamakan hanya. Semua amal hanya dengan niat. Haji mboten usaha atau teng Mekah. Niat tok mawon. Innamal a'malu binniyat. Kan yo rusak kabeh. Kalaupun innama dalam innama haramaniku hasr. Hasr niku enten sing mutlak, enten sing nisbi, enten sing idofi, enten sing hakiki dan sebagainya. Wong dijak ngomong ngoten nggih mboten paham sing jenenge Syekh. Mancene Jawa Tengah kecuali sing Rembang niku aneh-aneh. Sing teng Semarang niki enten Syekh Puji, ya aneh-aneh. Jobahe mantep, kalungane tasbih mantep, gundulane ya mantep. Sing teng pundi yo? Sing teng Solo nggih wonten Syekh. Syekh Sukina niku wae. Terus dawuh ngeten, sate bekecot barangnya halal. Wis kalau mangan aku sing nanggung dunia akhirat. Ngoten niku wae. Enggak apa-apa pangan. Aku sing nanggung dunia akhirat. Kenapa? Teng Quran, teng hadis enggak ada ayat atau hadis sing ngaromne bekecot ora enak. Jadi kiai-kiai pondok ngaromne bekecot itu bid'ah. Menghukumi tanpa dasar. Lek tiroset yang pondok, Mas, bekecot lek nyate dibelah apa Mas? Enek apa ora? Wong ngolah bekecot iki diodot gulune, bismillahirrahmanirrahim. Terus dibelah dhisik ngono. Ya ora enek, ya langsung digecek utawa digodhok terus dibethoti ngoten mawon. Enggak dibelah, Mas? Enggak. Lek kewan mati enggak dibelah jenenge apa? Batang. Lelek batang piye Mas? Innama harrama alaikumul maita. Lah kok mau pangan? Padahal sak sumerep kula batang sing halal ini namung loro tok. Walang karo iwak enggak termasuk bekecot. Nek sampean ngalali sate bekecot berarti ngalali batang. Itu Mas ini. Kok arep kok tanggung donya donya akhirat. Terus jenenge kalih tahlilan. Niku gedinge nemen sampai nggih ngoten niku wau luweh apik zina timbang tahlilan. Alasane niki lek zina kan karuan haram. Jelas. Rumangsa salah mari ngono tobat, mari. Lek tahlilan istighosah niku sejatine bid'ah haram tapi wong-wong enggak ngerti. Kapan tobaté wong nglakoni salah enggak rumangsa salah. Jadi makane wong tahlilan iki sampai mati dosa terus iki. Enggak kira tobat wong rumangsane bener. Lelek zina kan mari gek tobat wis. Dadi luweh apik zina timbang timbang tahlilan. Kula matur. Tahlilan iki sing salah opone, Mas? Apa kumpulnya salah? Kumpulnya salah. Tapi zaman Nabi kan gak ada kumpul-kumpul ini. Ya padahal zaman Nabi gak ada PKS, PKS. Gak ada MTA ya. Padahal kebacut, ngapur, nyun, ngapur. Lek perkara gak ada. Gak namanya bian ya gak ada. Terus yang salah mana apa nih? Maca-maca zikir. Lah maca-maca zikir wacanane enek daline kabeh. Lah dikirim nang wong mati ku. Wis tambah sak pirang-pirang dalile. Teng Jami' Shaghir Abu Dawud Hasan nyun sewu niki malih kaya wong pinter. Malih wong keminter. Nabi didawi, "Piye kirim donga nang wong mati niku teko napa mboten?" Nabi dawuh teng Jami' Shaghir niku insyaallah mboten kula wawahi laukana musliman fa'attaktum anhu au tasaddaqtum anhu au hajjatum anhu balaghahu dzalika. Nah, wadah wasore pokok sing dikirimi donga niki Islam sampean merdekake budak ganjaran niat kangge dhewekne semen sedako ganjaran niat kangge dhewekne utawa sampean haji kangge dhewekne teko. Nah niku sing dawuh ngoten niku Nabi. Nabi dawuh ngoten niku teko. Syekh Asukina dawuh ngoten niku mboten teko. Lek Nabi beda pendapat karo Syekh Asukina, kira-kira sing bener Nabi napa sing sesat Syekh Asukina? Lek pendapatnya Nabi beda karo Syekh Asukina. Sing bener Nabi napa sing salah? Syekh Sukina. Terus apa nih? Tapi kan duduk hadis Bukhari Mas. Ya wes tak buka nih Bukhari Muslim 2625. Ini loh Mas. Enten tiang soan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat alaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Ibu kula niku ucul nyawani, mboten sempat dawuh-dawuh. Andai sempat dawuh mesti bakal sedekah. Kula tangklet Nabi. Lamun kula sedekah ganjarane kula niatne kangge ibu. Ibu angsal ganjaran apa mboten? Nabi dawuh na'am. Na'am niku lek pondok NU Bahrul Ulum nerjemah na'am, na'am. Tapi lek kanca-kanca mriko na'am. Wong es ana hadis na'am tetap na'am. Sokeh para ya sokeh, wong Bukhari Muslim kok enggak sokeh. Bareng kula jawab apa yang ngoten niku, kente anak akal. Dangu-dangu pitakone aneh-aneh. Lah kok mari acara ngoten terus ana mangane apa ana dalile? Sak mari ini tahlilan kok anek mangan-mangane apa ana dalile? Bacaane kula sebut dalile sampun. Dikir banter kula sebut dalile sampun. Dikirime wong mati kula sebut dalile sampun. Ngoten iki dadak takon, kok dadak enten mangan bareng apa enten dalile mangan? Kene kan njaluk diduduk lho wong ngeten. Saking Mbah Mustofa enggak ngoleh ning nduduk. Wong kliru iku dudu ana sing bener aja mok. Aja mok tutuki. Tapi enten dalil maneh? Malam tanfa'hu siyasatun nas nafa'athu siyasatud dawah. Wong ora kenek dikandani cara menungso, ya kandani carane jaran. Golek ni pecut disebet niku. Ora kenek diatur cara menungso, dikandani api-api le menungso ditungakne. Ya diatur carane. Carane kewan. Ya terus kula matur, "Halo ya Mas." Sama ini kok angel wong sego karek ngemplok takon dalil iso-iso sama ini lek kon mangan utawa kon rabi dadi Joko Bodho. Lah piye Joko Bodho ditimbali kiai kene tak rabekne karo santri sing ayu. Ngapunten kiai, lek dirabekne kalih tiyang akhlake sae wonten dalile, lek rabi wong wedok sing agamane sae wonten dalile, lek dirabekne kalih tiyang sing nasape sae wonten dalile. Tapi lek rabi kalih tiyang ayu napa wonten dalile? Ngene kan santri goblok to ngene. Wong karek iya ngene to dak. Tapi menawi santri asli niku biasane goblok, ini goblok barokah. Santri teng pundi-pundi goblok, tapi goblok barokah. Goblok tulus, goblok ikhlas, goblok nyadari. Gobloke kang aku ngono-ngone enggak iso, kitab gundul enggak iso, lek gundulan iso. Krono aku goblok, Mas. Wis, aku tak tukang ngumbah montor kiai. Ngono. Soal ilmu apa-apa wis tak takon kiai. Gara-gara goblok ini sembarang iman kiai tambah selamat. Saya enggak tepai, enggak patek goblok, enggak patek pinter. Kon manut kiai enggak gelem rumong soi son dalil. Kon nengar pisan yo ora iso pancen ora patek pinter yo ora patek goblok. Ngeten. Niki akhirnya gampang keblinger berorak. Niki sampun kata. HTI sampun kata, perkumpulan kurang sopan nggih kata, MTA nggih kata, dan ujung-ujungnya sama Wahabi. Wahabi niku kalau NU punya semangat menyatukan kelompok-kelompok, biyen Indonesia ni enten mriki-mriki NU dadi siji sak Indonesia. Tapi lek Wahabi Timur Tengah biyen negara besar Turki Utsmani, Wahabi punya semangat memisahkan diri. Dan sampai di Indonesia juga semangatnya semangat memisahkan diri. Apno puniku para rawuh, kula mboten ngerti ngarani pesanan dari mana. Yang jelas mungkin ada agenda Zionis atau apa, ingin memecah belah Islam. Dan awal berdirinya negara Wahabi Saudi itu memang disokong Inggris sama disokong Perancis. Dulu awal-awal rapat mendirikan Yonisme Internasional itu di Perancis juga. Mungkin enten hubungannya kali ngoten-ngoten itu kula mboten sumerep, tapi Wahabi harus diwaspadai. Yang di Malang Wahabi ini ku lek dereng ngafirne NO kirang afdol. Ngaji ini mboten nate menentang kristenisasi, mboten nate menentang korupsi, mboten nate menentang kedoliman-kedoliman ngoten iku mboten nate. Tapi lek ngelok-ngelokne tahlilan nyegojangan. Ngelok-ngelokne dibaan nyegojangan. Bagi mereka NU itu lebih dimusuhi daripada siapapun. Nah, kita hadirin rahimakumullah mboten kudu nesu. Ditungakaken mawon. Tapi yo aja blas gak kemrekang aja. Man ughdiba wa lam yaghdab fahuwa khimar. Wis diceritani koyo ngene dipancing nesu yo enggak nesu. Gembrekah titik ora. Yo. Ya ora sah dadi lurah pondok. Nggih. Dadi khimar mawon. Kangge para santri kula nderek-nderek pesen model santri rumiyin niku mboten gelem gendaan. Santri rumiyin mboten gelem gendaan. Jangankan sampai boncengan omong-omongan bareng terus Facebookan antarane lah. Jangankan sampe bocah wedok lewat ketemu santri lanang lho tersipu-sipu. Mbiyen. Kene kok ana bocah wedok sinau. Mari ngono enten bocah lanang terus ngapa ngono? Jilbabe. Safura. Niku wangsul saking angon sik rada awan. Ditangkleti abae, nyapa to nduk? Yah mene kok wis wangsul. Kok cepet lek ngombeni wedhus angon. Nggih, niku wau ditulungi lare jaler ganteng, kiyat wonten lho tiange. Sifate karakter nggih sae amanah. Ngaten. Ditulungi Nabi Musa. Sumure ditutupi watu terus ngaten. Celukan maneh nduk? Arep dipek mantu ngoten. Ngoten niku nimbali Nabi Musa ngenteni nggih pun rada ndercek titik-titik. Napa? Tamsi alastih. Napa? Tamsi alastih ya. Tengene jalalen dipun terangaken lek melampah badhe nimbali Nabi Musa, Mas Musa panjenengan dipun timbali Abah. Ana apa? Tuku mboten ngertos badhe dipun paringen apa-napa. Enggak ikhlas. Ngoten niku tamsi alastih ya niku tirose jalalen wajah ini kali ditutupi napa? Isin kalih Mas Musan. Nah saat ini kita tambah ngedeng. Coro malangnya lebih dari ngedeng. Napa poro rawu? Endel bar. Jadi karakter santrinya ini pun rada hilang. Karakter dalam pola hubungan antara santri putra dan santri putri. Monggo dijogo. Santri mbiyen iki rabi oleh bojo barokah sebab mboten gendaan. Full ngaji oleh jodoh sapa nggih wis dijodokne kiai. Santri mbiyen ngoten. Pokoke aku lek dijodokne kiai purun senajan ayu gelem ngoten santri mbiyen. Pokok dipilih kiai mesti kelem. Lah mboten lelek mikir. Niki monggo teng tambak beras, teng putih-putih dibalekne model kuno maneh. Bahkan lek perlu maneh. Nggih. Lek maksi tasik sae. Sak niki kadang di beberapa pondok laru wedok pun di model celonoan ngoten niku. Nggih jane rocok mboten apa-apa mawon. Wong ya nutup aurat. Tapi tradisine Mbah Wahab biyen ni jaman sakmono ni santri wedok biasane jarian napa? Jarian apa sewean jenenge ngoten. Nah. Ngoten niku ben feminin, ben wedok tenan. Ngoten. Wong ruku e sujute wedok ni enggak podo karo lanang, perlu ni ben wedok tenan. Ruku e ken ngeten, sujute ngake ken ngeten, takbirnya. Lateng HTI ni kulek murui najan wong wedok solat yo, Allahu Akbar. Ruku e ngene ngeten. Lain kulek mantun blonjo klopo to kates kayak di pondong kan dia ceblok ngeten. Lo ngeten ni perlu ni lek mondong blonjo kates uben baten ceblok. Kadang nembe dikengken blonjo teng pasar dereng sempat beto wangsul terus tasik dipondong ngoten kan wedok yo wedok tenan lanang yo lanang tenan aja ono tasabue la'anallahul mutasabbihati minan nisa birrijal wa 'alanallahul mutasabbihina minar rijal bin nisa. Niki teng santri-santri kula suwun aja gendakan. Pertama enggak dosa. Nomor loro ben barokah. Nomor telu ben ada kesempatan bagi kiai untuk milih ke sampean. Santri itu lebih baik dipilih ke kiai timbang milih dhewe. Kiai milih niku sampun pertimbangan banyak. Sumerep karakter calon marotuamu wis diistikharahi. Blas gak enek nafsuni. Tapi lek santri piyambak yang ambil keputusan, kan seenten nafsuni. Istikharahe lo makso. Krana kadung seneng ning pangeran. Niku istikharahe Allahumma in kana titik-titik-titik-titik fulan-fulan-fulan khairon li fi dini wa ma'asyi wa aqibati amr. Faqtirhu li ngono. Lek pancen sae jenengan paring ne kula, terus kalimate mburi ini dirubah. Wa in kana fulan-fulan-fulan-fulan saron li fi dini wa ma'asyi wa fa aslihhu awalan thumma tini. Lek kan nguwai. Lagi. Nek kiai kan wis tatak. Lek pancen sae jenengan paring ini jenengan gampelaken Gusti. Lek mboten sae jenengan tebehaken buan pisan. Ngoten. Niki mentolo sebab enggak melok duwe rasa seneng. Jadi mong sayang pengen santri, sayang santri, ojo sampai santriku oleh wong sing gak kenal. Ojo sampai santriku besok rapi akhirnya kecoro-coro uripe. Sayang nonton mau. Lek yang istikharah yang bersangkutan, ya Allah menawi saya jenengan paring niku lo, menawi mboten saya nggih jenengan dandani rumiyin, mengke lek sampun saya jenengan paringaken. Ya Rabbal alamin. Ojo milih dhewe. Mboten objektif, mboten fair. Terus malih kiai teng pundi mawon karena sering ngaji ceramah teng pundi-pundi. Niku sumerep peta dakwah. Oh, desa kono butuh guru. Desa kono butuh ustazah. Kalih mulang milang miling santri. Aku pengen desa kono tak dele santriku loro iso apa. Jong kene jong. Saman kudu gelem ya, Tang. Nggih, nderek. Tak rabek nek karo anake kono, ketua RW kono. Nggih. Jadi lek kiai iso nata rabine santri. Niku iso ndeleh nata dakwahe pisan. Lah sakniki kiai pun mboten iso nata dakwah, akhire banyak kampung kosong-kosong-kosong dileboni MTA niku wae. Kiai enggak iso nata dakwah sebab santri sing arep ditata wis duwe gendakan dhewe. Sepurane kiai kula pun enggak ada. Ya purun mawon tapi masna utawi sulasa utawi pokok ci samsu ngoten iki. Lek ci samsu kula purun. Jadi ben kiai iso nata mulai sampean mondok sampai nata dakwahmu. Manfaat ning di uripmu. Nek iso aja gendakan. Nek iso. Dene mboten iso ya. Wallahu a'lam bisawab. Terus malih sing kula suwun malih santri-santri tambak beras niku mboten usah jaim. Nggih. Mboten usah gaya til. Mboten usah perkemi. Mboten usah yahannu. Mboten usah koyok-yok-yok tibake kiai-kiai kita niku dandanan, penampilan, ucapan, pidato, ceramah mboten ate sing kaya Aakim akhire keluargane buyar mboten. Ceramahnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah. Sembarang-barang ini lek digawe-gawe enggak asli. Lek tidak asli, palsu. Lek palsu enggak awet. Lek enggak awet muncul teng TV setahun buyar. Dadi kiai kok setahun buyar ini terus pundi? Dadi kiai ya selawase ngantos sedo wong kiai niku ngibadah wa putra bakah hatta ya'ti akal yakin. Dadi kiai niat ngibadah nggih sampai sedo sampai sak anak putune ya dadi kiai. Dan itu bisa kalau semuanya yang muncul niku asing. Yang diucapkan, yang dilakoni, sedoyo ini mboten enten sing digawe-gawe. Ki kuno niku nyuguh tamu mboten enten. Ngapunten lillahi taala namo banyu putih mawon. Wani nyuguh mboten. Nah kadang kita sakniki mboten ngenten wis kucing-kucing diraupi utang toko bareng. Akhirnya malah takaluf lidoif ngonten niku. Ngoyong-ngoyong ngenek-ngenekne barang sing ora ana li ajlin nas. Nah, terus dawuh Mbah Mus wau, ikhlase nang ndi? Kok kaya-kaya luwih penting dilem menungso timbang diridoni Gusti Allah. Nah, tiang sing boten ikhlas iki kan nggih tiang goblok sak nemen-nemen. Luwih marem dilem menungso timbang diridoi Gusti Allah. Luwih marem wah oleh lil wah tinimbang swargane Gusti Allah. Wis sak goblok-goblok iki tiyang. Dereng ngertos piambake niku lek wal akhiratu khairu abqa. Ngaten. Dadi sepindah malih santri tambak beras wis teng kutho Malang teng budi-budi numpake sepeda lek kelamben lek kuliah wis apa ana iki. Teng mriki sarung ngepir, teng mriko sarung ngepir ora apa-apa. Teng mriki kupluk rada abang titik, masih teng kutho dadi sarjana kupluk rada abang titik yo. Ora apa. Kelambi rada bolong-bolong titik kena anune rokok. Yo ora apa-apa. Wong sing ditingali sanes. Mboten kados Mbah Wahab ngantos Amerika yo tetep sarungan nggih mboten napa-napa. Lek mulai santri pun biasa ngonten niku. Besok niku para rawuh mbok menawa dadi kiai, dadi tokoh besar. Niki mboten gagap, mboten sulap kalih gebyare napa? Gebyare donya. Kados sing teng kaset niku, wakila sing nulis Mbah Mus, kula mboten ngerti. Tapi suarane kados suarane Gus Dur napa terus pundi niku. Akeh kang apal Quran hadithe seneng ngafirke marang li kafire dewe ndak digateke yen isih kotor akale. Niku teng HP niku mengke di Bluetooth 12 menit. Kau kalau wingi kula setel teng Mbah Mahfud, nggih koncane Mbah Mus, koncane Gus Dur teng Mesir teng Baghdad. Mbah, niki kula setel suantene Gus Dur napa mboten? Sebab enten tiyang dawuh tirose sane suantene Gus Dur. Gus Dur iki. Aku titen iki suarane Gus Dur. Nggih sampun. Ya model-model Wahabi ini akeh sing apal hadis, apal Quran. Tapi krana atine bosok ya senenge ngafirne wong liya. Mboten nate mikir lek dhek dhewe ya tibake kafir, mangqala li akhil muslim ya kafiru au ya adallah fa illa faqad ba'a ila ahdima. Ngafirne wong kafir. Napa? Kafir dhewe. Terus niku ora rawuh. Uripe ayem rumongso aman dununge rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas mbesoleh dadi kiai terkenal bunyaine ya terkenal niku rada angel sabar narimo ngoten iki angel. Tapi lek ket dadi santri wis tampil apa adanya. Mangan enak ya biasa. Mangan sambel ya biasa. Turu dhewe ya biasa, dilem ya biasa, dilokne ya biasa, gitu aja kok repot. Memang gue pikirin. Niku mengke menghadapi situasi apapun niki ne mboten berubah. Dilem ya tetep ngene, enggak dilem ya tetep ngene. Lek ket dadi santri wis enggak tahu aneh-aneh. Biasa mawon. Tapi lek dadi santri wis mulai tampil aneh-aneh, gaya golek lem, jaim. Besok urip iki golek jaim, nyembah jaim. Malih dadi musyrik ora. Jadi kula pesen kalih mawon pokok santri salaf sepisan ojo gendaan ben kiaimu yang golek ini. Nomor kali biasa biasa ojo kakean pola sing penutup senajan boten enten hubungane kali tambak beras kuta enten hubungane didik-didik sarung sing kulong geni niki dipun paringi Gustur kali dipun paringi piagam ucapan terima kasih kulong boten ngerti. Menjelang 40 harinya Gustur, Habib Martak saking Sidoarjo tindak teng Malang. Tirose rumin Gustur nate dawuh iki wong iki tigang dosa tiang mungkin termasuk panjenengan apa ya Mahfud tibake nggih pikantuk sami. Iku wae ana piagam karo wae ana sarung. Nah sing terakhir diparingi kula. Sing kula gumuni kok sumer kula iki ing pundi? Niku Gustur. Malih teng Batu cerita niki bener sing cerita ning Anis. Habib Marta pasti ndak teng griya nggih cerita pisan. Gustur niku tindak teng Batu mampir kangkang mampir tuku duren sik. Duren kalih utawi tiga niku dhuwit teng amplop. Niku ken mendhet sedaya, ken ngewehne kabeh. Terus ajudane Gus-gus sedasa juta Gus. Wene kabeh. Iseng jenenge duit, ini blas gak nyantol tengah tini Gustur. Babar pisan mboten nyantol. Kuwi nduk kabeh. Mboten eman-eman blas. Lek arkanul iman salasatun, apa? Sittatun. Lek arkanul iman salasatun. Arkanul iman al-bakhilu wal-meditu wal-pelitu. Imane kuwi. Terus tiang sing dodol duren itu langsung nangis. Matur suwun Gus, matur suwun. Niki wau putra kula wancine medal keng rumah sakit. Tagihane sedasa juta Gus. Sumerepe keng pundi? Kok yo gak iman-iman. Mungkin jenengan cek teng Habib Marta. Habib Marta kalih nambahi cerita, kan piambake sering dherekaken Gus Dur ngoten. Kondur keng Amerika, nggawa dhuwit kathah tenan ateng mundi-mundi. Dipapak kali sinten niku sing nate teng Vivi Usman apa sinten niku? Di Sulaiman diwawancarai. Langsung diparingi 150.000. Kang, iki bagianmu 150.000. Aku saiki terno. Niku tibake kon ngeterne mlebet kampung-kampung, sumerepe Gustur kono butuh dhuwit, kono butuh dhuwit dibagi, dibagi. Barang telas wangsul. Bunyai mboten wani njaluk dhuwit Gustur ngoten. Wanine njaluk teng Kang Sulaiman. Kang diwae mer. Ya Dik, enggak turah ta Kang. Terus nah niki Mas Asrar kok pundi? Niku pas pitung dinane Gustur. Pundi kok? Nah, sampe nek cerita. Ngeterne garwamu mari ketrimo nang S2. Terus suwaning Gustur pas Ramadan. Sekelingan ora. Mari ngono nembalah kitab. Mulih iki duit tinggi tinggi mikrolet apa ngene wae. Taksi. Mboten wis dicipukne mboten dilongkone ora diitung. Niku ya. Kalau takoni, ya cukup nggih numpak taksi. Ya kecukupan. Turahake. Plus enggak nyontol tengati sing jenenge donya. Jadi Gus Dur lek soal donya mudun presiden gitu aja kok repot. Kelangan iki gitu aja kok repot. Yang berat bagi Gus Dur satu, lek gak diri itu Allah aku susah. Lek mati enggak krono Allah aku susah. Lek kelangan duit, alah, memang gue pikirin ngoten tok. Koyok ngeten iki lho. Mengke derajate mesti dhuwur berora. Derajatnya mesti dhuwur. Rumian kula pas teng Libya, dereng oleh kos-kosan setunggal wulan. Nggih kalih Mas Ulil napa rumian setunggal angkatan. Niki terus kula nginep teng kantor PB sak wulan. Ketuane Gus Dur. Bahwa Gus Dur niku kalih duit mboten mikiri leres. Amplop-amplop niku dilebokaken kotaan. Lek wonten tiang daerah arep wangsul mboten gadah sangu. Niku terus kadang teng PB nyuwun sangu. Nggih mboten diitung kalih Gus Dur. Terus pundi ngitungi. Bukane kotak nyokang. Ngembang pirang amplop ya mboten sumerep amplope isine pira ya. Nyokang. Kenging napa kok derajate dhuwur koyo ngoten to. Padahal sebegitu kontroversialnya ucapan maupun sikap Gus Dur niku. Masalah kontroversi niku terserah sing delok. Lek sing memahami, sing ningali, sing nilai tiang goblok mesti enggak paham. Utawa tiang pinter tapi loro ati ya enggak paham. Sing pahami wong cerdas gak loro ati, iku lagek paham. Podo-podo kontroversi. Nabi Khidir kan pol kontroversi ini. Bocah dipatah ini perahu dirusak. Nyapa gak dikritik? Kok gak ngeritik Nabi Khidir? Dan banyak kiai-kiai rumin, banyak yang kontroversi. Tapi yo gak di elok-elok ini. Gus Dur ngoten niku derajatnya tetap dhuwur. Tiba-tiba yang dicepeng ini datang Wasiatul Mustafa Ali. Teng mriku wonten dawuh ala inna aulia Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani bi kasratil ibadah walakin naluha bi sakhawatin nafsi. Sampeyan tak kandhani wali-wali gede wong top-top oleh fadhil akeh, oleh rahmat akeh, keramate gede. Enggak perkara muter tasbih sampai gembuk. Enggak perkara kakean ibadahe. Ya iku penting tapi poin tertinggi bukan itu, SKS terbanyak bukan itu. Yang menghantar mereka sampai duwe pangkat dhuwur niku. Loman. Wani kelangan semuanya asal enggak kelangan Gusti Allah. Sementara kadang kita wani kelangan Gusti Allah asal enggak kelangan. Dan sak prono sak prene tiang ni kulek bakhil medit kedunyan wurung dadi kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.